Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pembahasan terakhir kita tadi antara Maghrib dan Isya berhenti pada keinginan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk melanjutkan rihlah ke negeri Syam. Akhirnya dibatalkan karena ketiadaan biaya yang cukup. Jadi dalam kamus seorang muslim di dalam berdakwah atau dalam belajar agama serta mengajarkannya, kekurangan dana, keterbatasan biaya itu adalah sesuatu yang lumrah dan wajar. Kemudian ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu beliau kembali ke kampungnya sendiri. Beliau mulai mengajarkan akidatul tauhid. Mengajak dan menyeru kaum muslimin untuk benar-benar secara murni menyerahkan serta mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pengertiannya adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan Allah dan diridhai harus diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dakwah tauhid. Ajakan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jelas mendapatkan pertentangan yang begitu keras. Karena penduduk negeri saat itu, masyarakat Najd pada umumnya di Jazirah Arab, pada umumnya dalam keadaan tenggelam pada kesyirikan. Bayangkan masyarakat ketika itu, keyakinannya mereka memberikan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka beribadah kepada pohon, batu, gua, kemudian bangunan-bangunan yang dibuat dan disebut dengan kubah di atas kuburan orang yang mereka nyatakan orang terhormat dan seterusnya. Nah, ini semua adalah peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Rasa takut dan harap itu mestinya untuk Allah Subhanahu, tetapi ternyata diduakan, tidak diberikan utuh kepada Allah Azza wa Jalla. Harap dan takutnya itu terkait dengan itu tadi. Nah, pohon, batu, bangunan, sungai, laut, gunung, gua. Apa yang mereka lakukan? Sesajen. Sesajen itu bukan hanya di lingkungan Jawa. Sesajen itu ada di mana-mana. Jadi batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, gua yang dikeramatkan, situs-situs yang dikeramatkan. Kondisi masyarakat pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala berdakwah seperti itu. Ingin melakukan satu aktivitas, nyembelih dulu sajen. Disembelih di tempat-tempat tertentu dengan menyebut jin, dengan menyebut makhluk gaib, atau menyebut nama makhluk lainnya. Ini kan jelas syirik. Walaupun menyembelih dengan menyebut bismillah, tapi niatan dia, dorongan dia untuk menyembelih itu apa? Bukankah rasa takut? Takut itu dalam bentuk bagaimana? Kalau tidak melakukan aktivitas itu, jika tidak mengerjakan ritual tersebut, maka keinginannya akan gagal. Akan terjadi malapetaka dan bencana. Ini syirik. Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat dan menyembelih itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita lihat kondisi masyarakat kita. Berapa persen diantaranya hampir sama dengan kondisi masyarakat Najd, masyarakat Jazirah Arab ketika itu saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berdakwah. pohon beringin yang katanya ratusan tahun umurnya itu dikeramatkan. Gendruwo ada di sana. Jadi kalau misalkan mau acara mantunya sukses, kalau mau menikahkan anak itu sukses, kemudian rumah tangga anaknya tidak ada masalah, tidak ada konflik, yang lancar-lancar aja, sajennya begini, begini, begini, begini, begini. Nah, diserahkan, diletakkan di bawah pohon beringin. Nah, kalau ingin mendapatkan jabatan, nah, sembelih hewan ini, kambing, ayam, sembelih, bernazar. Nah, kalau ingin sukses usahanya, nah, bisnis dan warung makannya laris, caranya begini. Nah, bawa sesajen, pasang jimat dan seterusnya. Ini kan syirik. Enggak, saya keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, itu kan di lisanmu saja, tapi di hatimu. Bukankah Anda ketika tidak melakukan hal yang seperti ini, ada semacam rasa takut, khawatir, cemas? Wah, kek-kek. Jangan-jangan benar. Nah, enggaklah, sembelih aja. Na'udzubillah. Sehingga pada saat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyampaikan dakwah tauhid, memurnikan rasa takut itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada makhluk. Berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, menyembelih, cinta, dan semua bentuk ibadah lainnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla, ada pertentangan di sana. Belum lagi keberadaan tukang-tukang sihir, dukun dan paranormal hampir persis dengan sekian persentase dari kondisi masyarakat kaum muslimin di Indonesia saat ini. Tukang sihir, dukun, paranormal praktek berijazah pakai nomor izin lagi. Jelas tukang sihir, dukun. Nah, ilmu pelet, apa, pengasih, ilmu kecantikan, aura dan seterusnya itu dijual dengan mahar sekian, dengan mahar sekian, dengan mahar sekian. Kan, anu panggilannya kiai, tuh Pak Yai, saya mau berangkat ke sebuah kota untuk belajar kuliah. Saya pengen dilindungi. Caranya gimana? Oh, gampang. 250.000. Bajunya dibuka, ya. Kemudian diisi pakai daun suruh. Kasih minyak apa, za'farah, tempelkan di punggungnya, gini di tengkuknya. Coba jabu. Dah. 200.000. 250.000. Itu terjadi. Nah, si anak muda yang datang tadi itu berangkat dengan optimis. Wah, terjaga. Lihat, harapan dia digantungkan kepada siapa? Kepada suruh tadi sama minyak za'farannya yang sudah dirajahkan di punggungnya itu. Nah, na'udzubillah. Atau dikasih jimat kecil Al-Quran, kemana-mana bawa. Sekali tidak bawa sudah, waduh, gege ciloko. Itu prakteknya demikian. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berdakwah dan terus berdakwah, maka sekian banyak tantangan orang-orang yang membenci. Sama persis. Nah, dakwah para nabi dan para rasul adalah dakwah tauhid. Dakwah seruan dan ajakan. Ayo dan mari. Mempersembahkan ibadah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tendensi lainnya. Mereka yang mengajak umat kepada tauhid itu bukan berharap kedudukan, bukan berharap pangkat dan jabatan. Tidak ada harta materi yang dia kejar, bukan. Nah, rasa senang dan bahagianya itu akan muncul pada saat tangganya, kerabatnya, masyarakatnya benar-benar utuh murni beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedih dan betul-betul bersedih ketika melihat orang yang dia kasihi, dia cintai, orang tuanya, kakak adiknya, paman bibinya, ternyata tenggelam dalam kesyirikan. Nah, dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Walhamdulillah, dakwah Islam, dakwah tauhid, dimanapun dan kapanpun, selain muncul orang-orang yang membenci dan menentang, pasti akan muncul orang yang membantu dan menolong. Itu pasti membina. Ini juga modal dakwah, barakallahu fikum. Modal dakwah yang harus terus diingat agar kita tetap optimis dan tidak mudah putus asa. Ingat ini. Ini sunnatullah ya azza wajal. Catat, ingat. Pada saat panjenengan berdakwah, menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah, mengajarkan pemahaman as-salafus saleh, mengajak kaum muslimin bertauhid kepada Allah azza wajal, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas muncul orang-orang yang membenci, memusuhi terus itu. Nah, jangan lupa, yakinlah. Yakinlah, dari sekian banyak orang yang membenci itu, pasti ada yang kemudian tertarik dan membela. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, hanya saja mungkin belum muncul, belum terlihat, atau karena kita tidak tahu. Jadi jangan pesimis, wah ditolak ya. Kabeh orang langsung setuju. Enggak mungkin. Pasti ada satu yang, dua, tiga, yang Allah munculkan. Orang-orang yang tidak pernah kita kira sama sekali barangkali. Orang yang mungkin oleh kita sendiri dianggap aneh. Orang seperti itu apa gunanya? Misalkan ketika saya berdakwah, contoh ini. Saya itu bukan saya ini, contoh saja. Penyampaian bahasa. Misalkan si A berdakwah di sebuah kampung. Wah, tidak diterima, dibenci dan seterusnya. Ternyata yang lebih tertarik malah seorang anak usia 12 tahun. Bapaknya, orang tuanya, semua kakek-kakek, sesepuh-sesepuh kampung, enggak ada yang mau belajar sama dia. Yang tertarik justru seorang anakmu, anak-anak usia 12 tahun, kelas 6 SD. Manggil, "Mas, Bu, aku diajari baca Al-Qur'an." Ya. "Saya juga pengin baca Al-Qur'an, kok kayaknya Mas bacaannya bagus." Nah, yang lain diajak mati-matian, didatengin sudah pakai gula teh kan gitu ya. Datengin membawa gula teh, diakrapin, tetap aja enggak datang. Ini anak kecil 12 tahun. Allah bawakan untuk kita. Dalam kasus yang seperti ini apa kita akan anggap kecil si anak kecil tadi? Alah cah cilik umur 12 tahun gua ngopo. Enggak bisa seperti itu. Allah yang membawakan untuk kita. Oh iya, sini sudah tak ajarin. Diajari semangatnya. Walaupun mungkin terbata-bata. Abatasa. Bukan sadek. Tha. Abatasa. Tha. Kan itu. Karena sa dan tha beda. Sampai. Tha. Ngain. Wah. Dapatnya nga. A. Nga. Kan itu. Dipaksa segala macam. Gak bisa. Sabar. Jangan us. Buduh kamu. Gak bisa. Sabar. Nah, hari ini dia datang yang kita ajarkan abatafa jinhakho. Pekan depan an in un ban bin bun tan tin tun. Pekan depannya lagi diajari waqaf sukun. A ab ad ad aj ah ah. Kan begitu ya. Pekan berikutnya mat. A ba ta ta u hu tu tu i bi ti. Orang belajar Al-Quran sebenarnya cuma 4 itu aja mas. Jadi yang tidak bisa baca Al-Quran atau belum lancar baca Al-Quran, 4 hari dari 0 sampai bisa cukup. Tapi 4 kali 24 jam. Bukan 4 kali pertemuan ya, gak mungkin. 4 kali 24 jam, 4 hari. Daripada ngaji bertahun-tahun gak bisa. Mending 4 hari kan. Cuti kerja, kan itu tinggalkan istri dan anak, aku mondok di Darul Hikmah 4 hari. Alah mas, mondok ke 4 hari. 4 hari cukup mas, kalau mau serius loh ya. 4 hari kali 24 jam cukup. Jamin deh. Kalau gak lulus, gak ada uang dikembalikan, gak ada uang pendaftaran. Gratis. Orang belajar kan sebenarnya cuma itu aja, orang baca Al-Quran itu cuma pengenalan huruf hijaiyah kan. Abatafa sampai hamzah, ya wawunun, selesai. Dikenalkan dengan harokat a i u sama sukun tadi. U ba ta at az aj kemudian tanwin an in un, kemudian mat, selesai. A i u ba bi bu, sudah tinggal dirangkaikan. Itu semua Al-Qur'an begitu. Enggak susah belajar Al-Qur'an itu. Coba buat daurah 4 kali 24 jam. Yang penting jangan saya. Oh. Saya jamin lah kalau serius, tapi pesertanya enggak bisa banyak-banyak juga. Kan itu angkatan pertama 20 orang, angkatan kedua 20 orang. Jamin Mas insyaallah 4 kali 24 jam loh ya. Dari nol putul sampai bisa baca Al-Qur'an lancar 4 kali 24 jam. Karena kita kali 4 kali 24 jam berarti berapa itu? Berapa jam? 24 kali 4 96 pertemuan sebenarnya itu. Kalau di kampung TPA kan seminggu sekali. Ya enggak? Seminggu sekali. Berarti 96 minggu. Berapa tahun? 2 tahun. Sama enggak? Sama enggak? Sama. Yang 2 tahun itu dari ikra' jilid 1, kalau biasa di kampung kan ikra' jilid 1 sampai ikra' jilid 6 kan 2 tahun selesai. Kenapa? Seminggu sekali. Tinggal dipadatkan. Kan gitu. Jadi 4 hari. Oke, Pak Yana, oke? Itu cuma permainan waktu aja sebenarnya. Bukan karena, metode apa meneh? Enggak, bukan. Bukan saya membawa sesuatu yang baru. Itu cuma permainan waktu saja. Permainan waktu. Oh, tidurnya istirahatnya sudah dikurangi. Jadi misalkan 10 jam. Selama 24 jam, 10 jam aktif. Kan gak mungkin orang belajar ikhra. Saya tanya lagi, ini hitung-hitungan waktu, permainan waktu sebenarnya. Selama ini prakteknya, seorang siswa belajar ikhra. Saya sebut ikhra itu karena sudah biasa di telinga kita ya, mendengar kita. Pada prakteknya orang belajar ikhra, sekali pertemuan, apa memakan habis waktu 1 jam? Per satu orang loh ya. Mungkin gak? 1 jam itu bisa untuk 10 anak, bisa untuk 20 anak. Iya mas ya? Betul gak? Dipikir-pikir ulang coba. Ini permainan waktu saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan 24 jam tadi, kali 4 kan 96. Kebanyakan tidurnya piye, makannya gimana, dolannya gimana, olahraganya sudah. Saya korting. Dari 24 jam saya ambil 10 jam. Berarti 10 kali berapa? 4, 40 jam. Kalau satu kali pertemuan, misalkan 10 menit, baca satu kali pertemuan, saya ngajarkan satu halaman 10 menit. Jadi berapa kali pertemuan? Ayo, dihitung-hitung. Permainan waktu aja sebenarnya ini. Berapa? Berapa kali pertemuan? 10 jam. Bagi 10 menit dulu. Bagi 10 menit. Kan 10 kali 60. 60 menit, 600 kan? 600 bagi 10. Hah? 60 kali 4. 240 kali pertemuan. Apa enggak mungkin itu bisa baca Al-Qur'an? Mungkin enggak? 240 kali pertemuan enggak bisa baca. Wah, enggak ada. Pasti bisa. Paham maksud saya? Nanti yang penting jangan saya. 4 hari ning Semarang, wah, panas. Nah, sampai mana tadi, Mas? Yang jelas seperti itu, artinya orang yang berdakwah itu pasti ada yang membenci, pasti ada yang mendukung. Kalau contoh tadi saya bawakan kan anak kecil 12 tahun atau simbah tua lah 60 tahun, 70 tahun ingin belajar, layani 1, 2, 3, 4, 5 terus begitu. Jangan langsung berpikir kayak Ustaz A, Ustaz B, halaqahnya banyak, misalkan isinya. Nah, dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mendapatkan dukungan dari seorang pejabat, dari seorang pemegang kuasa. Walaupun tingkat kekuasaannya masih sekup dan lingkungan kecil, tapi sudah cukup berarti. Paling tidak memiliki pasukan 600 lebih. Itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai seorang penguasa. Nah, namanya Al-Amir Uthman bin Ma'mar rahimahullah. Uthman bin Ma'mar rahimahullah ini seorang penguasa saat itu di negerinya, yang kemudian memberikan dukungan penuh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam berdakwah, didukung semua program-programnya. sampai salah satu bentuk dukungannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kemudian meratakan sejajar dengan tanah sebuah kubah bangunan yang didirikan di atas kubur Zaid Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, saudara kandung sahabat Umar Ibn Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala. Itu diibadahi, diagungkan, dihormati dengan berbagai keyakinannya itu. Sudah meninggal dunia. Kita yang harus mendoakan agar mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kok dibalik kita yang meminta kepada orang yang telah meninggal dunia? Tidak boleh. Nah, itu di tempat tawaf, orang yang beli di situ, bernazar di kubah tersebut. Sebuah bangunan di atas kuburan Zaid bin Khattab radhiyallahu ta'ala dihancurkan. Sebenarnya orang kampung ingin melawan, tapi penguasa Al-Amir Uthman bin Ma'mar datang dengan 600 prajuritnya. Siapa yang melawan akhirnya? Asy-Syaikh sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian meratakan. Bukan karena tidak cinta kepada sahabat Nabi. Karena cinta kepada sahabat Nabi bukan seperti itu cara pembuktiannya. Bukan seperti itu. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, "Wala qabran murtafi'an illa sawaita." Tugas kalian para sahabat itu kalau menemukan kubur yang tinggi, diratakan dengan tanah. Nah, diratakan itu artinya tetap ada gundukannya sesuai aturan yang kita pelajari dalam fikih tentu. Nah, itu dihancurkan. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diratakan dengan dukungan dari penguasa. Terus beliau berdakwah sampai kemudian ada penguasa yang kekuasaannya jauh lebih tinggi dari Al-Amir Uthman bin Ma'mar. Itu merasa terganggu. Khawatir kedudukannya akan diambil alih. Takut pamornya jatuh, kalah pamor dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iri. Tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa yang dilakukan? Bersurat namanya Sulaiman Al-Khalidi Al-Badawi. Ini gubernur Al-Ahsa. Kedudukannya lebih tinggi daripada Al-Amir Uthman bin Ma'mar, bin Ma'mar yang telah mendukung Asy-Syaikh tadi. Gubernur Al-Ahsa kemudian menulis surat ancaman kepada Al-Amir Uthman yang tadi mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ancamannya, kalau engkau tidak bunuh dia, kami yang akan memerangimu. Akan kami putus jalur ekonomi. Akhirnya Al-Amir Uthman bin Ma'mar, karena melihat yang menekan ini kedudukannya jauh lebih tinggi dan kuat, akhirnya khawatir. Nah, meminta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk meninggalkan negerinya. Silahkan. Fa idza ra'aita an takhruja 'anna fa'alta. Silahkan. Anda keluar pergi saja meninggalkan kami. Karena untuk membunuh Anda kami tidak mungkin. Nah. Asy-Syaikh berusaha menanamkan semangat. Kata Syekh, "Innal ladzi ad'u ilaihi huwa dinullah wa tahqiqu kalimati la ilaha illallah wa tahqiqu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, faman tamassaka bihadha ad-din wa nasarahu." وصدق في ذلك نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه فإن صبرت واستقمت وقبلت هذا الخير فأبشر فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره وسوف يوليك الله بلاده وعشيرته. الشيخ sudah berusaha menanamkan semangat kepada Al-Amir Uthman tadi yang kemudian takut kepada penguasa yang lebih tinggi kedudukannya. Kata Syekh, dakwah yang aku bawa adalah agama Allah untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan kalimat syahadat Muhammadin Rasulullah. Barang siapa berpegang teguh dengan agama ini, membela, menolongnya, jujur dia di sana, pasti Allah akan membela dan menolongnya. Nah, Allah akan menyerahkan negeri-negeri musuhnya kepada dia kalau engkau sabar, istiqamah dan membantu serta mendukung kebaikan ini. Maka yakinlah Allah pasti menolongmu, menjaga dan melindungimu dari penguasa yang telah mengancammu. Artinya itu semangat diberikan kepada Syekh, diberikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ternyata tetap nyalinya ciut. Kata Al-Amir Uthman, ayuhas Syekh, inna la nastati'u muharabatahu wala sabra lana ala mukhalafatihi. Wahai Syekh, kami tidak mampu untuk menghadapi dia dan kami tidak memiliki kesabaran. Kami tidak bisa untuk tidak melaksanakan keinginannya. Akhirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab keluar meninggalkan negeri tersebut, sebuah negeri yang telah menerima dakwah tauhid. Sampai tadi digambarkan kubah yang dibangun di atas kubur Zaid bin Khattab bisa diratakan dengan tanah, sudah diterima masyarakatnya. Tapi karena ada ancaman kemudian dari atas dan dukungan dari penguasa itu dicabut, Asy-Syeikh pun meninggalkan negeri tersebut demi kebaikan. Sampai kemudian beliau rahimahullah berjalan kaki dari pagi sampai sore dan petang hari. Jalan kaki. Sampai kemudian beliau tiba di sebuah negeri. Ad-Dar'iyah. Negeri Ad-Dar'iyah yang sekarang kita kenal dengan Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Sampai di sana kemudian tinggal di dataran tinggi, singgah di dataran tinggi di sana. Kemudian menginap di sebuah rumah milik Muhammad bin Suwailin Al-Uraini. Tinggal di sana. Si pemilik rumah awalnya takut dan cemas dengan kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Takut. Siapa dia? Wong cilik. Tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi serta membela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Takut kepada gubernur Dar'iyah. Gubernur Ad-Dar'iyah. Ya kita kenal dengan apa sekarang? Riyadh. Nah, takut. Karena kan belum tahu sikap gubernur Riyadh itu bagaimana. Gubernur Dar'iyah itu seperti apa. Tapi Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab mencoba menenangkannya. Abshir bi khair. Yakin dan optimis dengan kebaikan ini. Karena dakwah yang saya sampaikan itu dakwah ilallah, menuju agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pasti akan memenangkan dakwah ini. Tidak mungkin tidak, sebuah keyakinan besar ya. Keyakinan kuat. Akhirnya, kedatangan Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dan menginap di rumah tadi, Muhammad bin Suwailin. Terdengar juga sampai gubernur Dar'iyah. Namanya Muhammad bin Su'ud. Rahimahullah ta'ala. Yang kemudian nanti berjalan sampai sekarang yang kita kenal dengan Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Anak keturunan dari Muhammad bin Saud rahimahullah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, bahkan ada cerita berita kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kenapa bisa sampai kepada gubernur Dar'iyah Muhammad bin Saud, ternyata melalui perantara istrinya. Istrinya wa kanat imra'atan salihatan thayyibah. Istri dari gubernur Muhammad bin Saud adalah seorang istri yang salihah. Seorang istri yang baik. Orang-orang saleh, beberapa orang saleh, orang-orang baik itu ingin menyampaikan kabar kedatangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada Al-Amir Muhammad bin Saud, tapi tidak ada akses ke sana. Lewat siapa? Istrinya. Karena mereka juga mengenal baik, istri dari Muhammad bin Saud adalah seorang wanita yang salihah. Sampaikan. Akhirnya istrinya datang menemui sang suami, gubernur Dar'iyah. Kata istrinya, "Abshir bihadhil ghanimatil azimah. Hadhihi ghanimatun saqahallahu ilaik. Rajulun da'iyatun yad'u ila dinillah wa yad'u ila kitabillah yad'u ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya laha min ghanimah, badir biqabulihi wa badir binusratihi wa la taqif fi dhalika abadan." Istrinya dengan penuh semangat memberikan masukan kepada Al-Amir Muhammad bin Saud sambut sebuah kesempatan besar ini. Ini adalah ghanimah, sebuah kemenangan besar yang Allah hantarkan untukmu, wahai suamiku. Seorang dai, ulama yang mengajak dan menyeru umat kembali kepada agama Allah, menyeru kepada kitabullah, mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kemenangan besar. Segera sambut ajakannya. Segera berikan jaminan pembelaan dan pertolongan untuknya. Jangan sampai engkau tidak menerima selama-lamanya. Nah, ini istri. Nah, maka ini juga nasihat kepada para istri, kaum istri yang mungkin kesempatan kali ini ikut mendengarkan. Dorong dan terus berikan semangat suami untuk terlibat di dalam dakwah. Apapun itu, semua atas nama dakwah, asalkan untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Dorong dan berikan semangat. Walaupun Anda sebagai istri akhirnya korban perasaan, korban waktu. Rapat terus. Rapat pulang jam 1, setengah 2. Pulang ke rumah. Sang suami yang menjadi pengurus di pondok pesantren, di Darul Hikmah, misal. Sudah banyak pikiran, ternyata sampai di rumah dikunci sengaja sama istrinya dari dalam. Sisa nginep di Darul Hikmah, woy. Misal, kan gak ada seperti itu. Ini contoh ekstrim. Misalkan dibuka pun, langsung gak ngajak bicara, gak tegur sapa, gak ditanya gimana mas, sehat, bagus kan, mantap, masya Allah bangga punya suami seperti kamu, enggak. Ambil selimut, ngadep tembok. Suaminya di belakangin. Gak boleh seperti itu. Istri yang salehah mendukung. Asalkan keinginan suami adalah keinginan yang baik, untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, untuk mengamalkan kitabullah azza wajal dalam kegiatan dakwah, dukung. Jelas panjenengan sebagai istri korban perasaan, korban waktu, korban kesempatan. Tetapi bukankah suami Anda sedang berjuang untuk Islam, berdakwah, bersyukur? Coba bandingkan, kalau misalkan mana yang lebih dipilih, punya suami, suami nakal, pulang larut malam, entah kemana, kan gitu, neng warung he, misalkan di sana sini ngobrol sampai malam, apa nggak tahu, kan gitu, dengan suami Anda yang sampai jam 1, jam 2 ternyata untuk kepentingan dakwah, apa tau komen guyon terus leh, enggak lah, tidak seperti itu, guyon itu cuma bumbu, bumbu rapat. Bumbu rapat, bumbu pertemuan. Gak mungkin rapat 3 jam tegang terus. Ya, Mas Fajar gimana? Ya, Pak Yono? Pak Yono bilang, enggak, tegang kan gak mungkin ya. Ya, harus ada dicairkan dengan guyon mati. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya, diterima usulan dari istrinya. Tapi masih ragu. Al-Amir Muhammad bin Su'ud masih ragu ini. Antara menunggu, atau berinisiatif untuk menjemput bola menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Istrinya lagi yang mendorong. Kan gitu ya. Istrinya lagi yang mendorong. Nah. Kata istrinya dan orang-orang baik di sekitarnya tadi, orang-orang saleh, "La yanbaghi an tad'uhu ilaik, bal yanbaghi an taqsudahu fi manzili wa an taqsudahu anta." Wa antu azimal ilma wa da'iya ilal khair. Kata istrinya dan orang-orang itu, apa penasihat-penasihatnya, loh, enggak pantas kalau Anda mengundang dia ke sini. Mestinya Anda yang berangkat ke sana, tempat tinggalnya. Anda harus mengagungkan ilmu. Anda harus memuliakan orang yang berilmu. Diterima lagi, subhanallah, hidayah, taufik, enggak pernah kenal, enggak pernah ketemu, tapi dengan sedikit informasi tadi, subhanallah. Nah, akhirnya diterima Al-Amir Muhammad bin Su'ud rahimahullah, kemudian berangkat menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kemudian menawarkan bantuan semua punya, ya Syekh Muhammad, abshir bin nusrati wa abshir bil amni wa abshir bil musa'adah. Setelah bertemu, kata Al-Amir Muhammad bin Su'ud, wahai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Anda yakin bahwa saya akan menolong Anda? Anda harus yakin bahwa saya akan memberikan jaminan keamanan buat Anda. Anda harus yakin bahwa saya akan selalu membantu Anda. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullah dibalas, wa anta abshir bin nusrati aidan wa tamkin wal akibatil hamida. Engkau juga wahai Amir, yakinlah bahwasanya Allah azza wa jalla akan menolong, membantu serta memberikan kekuasaan untukmu. Nah, ini adalah agama Allah. Man nasarahu nasarahullah. Ini keyakinan kita harus dipegang kuat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab prinsipnya seperti itu. Siapa saja yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Artinya sekarang kita membuat program, menentukan sebuah kegiatan untuk kegiatan dakwah, program dakwah. Itu kan lillahi azza wa jalla, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, kita niatkan untuk membela dan menolong agama Allah, yakin Allah pasti akan menolong. Sekarang kita tidak punya solusi, suatu saat Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nah, akhirnya terjadi kesepakatan di sana. Tapi Al-Amir Muhammad bin Su'ud juga meminta satu janji kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Janjinya apa? Setelah nanti sukses, kalau Allah berikan kemudahan, Anda tidak boleh meninggalkan negeri kami. Tidak boleh pergi kemana-mana lagi. Iya, siap. Akhirnya dakwah itu berjalan, alhamdulillah. Nah, mulai dari surat menyurat dilakukan kepada para ulama, para pemimpin-pemimpin negeri di daerah-daerah yang lain, terus berdakwah. Alhamdulillah, sampai saat ini. Nah, pengaruh dan apa namanya hasil dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala itu bisa kita rasakan sampai sekarang ke seluruh penjuru negeri. Sampai ke seluruh penjuru negeri. Kerajaan Arab Saudi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerajaan Arab Saudi, nah, adalah satu-satunya negara di dunia ini yang menerapkan Al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada negeri selain Arab Saudi yang melakukan dan menerapkan. Negeri mana? Nah, bukan cuma konsep undang-undangnya, tapi ditegakkan, betul-betul ditegakkan. Nah, ambil satu contoh. Karena alhamdulillah, saya pribadi telah mendapatkan kesempatan dari Allah Azza wa Jal untuk berkunjung ke negeri Arab Saudi. Untuk melaksanakan haji, alhamdulillah, tahun 2011, kemudian tahun 2014 Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan umroh sebulan di sana. Saya gambarkan satu saja. Kalau sudah waktu salat tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Warung, toko dibiarkan terbuka. Tidak ada yang menjaga. Semuanya berangkat sholat. Kalau tidak sholat ke masjid, sholat di ruangan-ruangan itu. Ketahuan tidak sholat, apa ada sebuah negeri seaman itu? Ini barang-barang mahal semua, Bapak. Mulai dari apa, warung makanan kecil sampai toko emas. Wah, nenek Indonesia entek. Oh, sudah pakai security, pakai CCTV, pakai alarm segala macam, tetap dirampok kok. Ini toko emas. Toko emas di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau sudah azan tiba enggak ada yang jaga. Kenapa? Semua harus ikut sholat. Nah, itu cukup satu contoh saja. Betapa Allah Azza wa Jalla telah memberikan janji dan janji itu Allah Azza wa Jalla telah wujudkan. Barang siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik, Allah akan memberikan keamanan. Allah akan memberikan rasa tenang dan tenteram. Contoh yang lain, Arab Saudi adalah satu-satunya negara yang tidak pernah mengalami inflasi. Ini secara ekonomi. Kan itu. Dari 20-30 tahun yang lalu sampai hari ini, yang namanya teh satu gelas ya cuma 1 real. Indonesia dulu satu gelas teh berapa? 100, 200. Sekarang? 2000. Arab Saudi dari dulu gak pernah. Sareal terus. Gak ada inflasi. Gak ada. Kok mata uang turun itu gak ada cerita. Nah, Mana negeri yang makmur selain Arab Saudi? Dan itu. Yang lainnya naik turun, Arab Saudi. Teh dari dulu ya 1 real. Dari zaman mbah-mbah kita dulu, nek tumbas teh nggih namung 1 real. Sameniko nggih tetap 1 real. Cuman kitanya yang dulu 1 real apa? 250, 750, sekarang 1 real 3.000. Kita yang wah 3.000 larang. Anda yang mengatakan mahal. Tapi kan nilai itu sendiri tidak berubah. 1 real ya 1 real. Nah, 1 real 1 real. Nah, Arab Saudi adalah negara nomor 1. Negara untuk hitungan negara. Negara nomor 1 di dunia. Nah, yang paling besar bantuan kemanusiaannya untuk seluruh dunia. Nah, tiap tahun itu puluhan juta dolar istilahnya. Itu dibagi-bagikan kemanusiaan gratis ke Afrika, negeri-negeri yang kelaparan itu. Kalau kita di Indonesia tsunami Aceh, negara-negara yang lain kemanusiaan masuk bantuan tapi ada embel-embel di belakangnya, pinjaman-pinjaman lunak. Ini raja, anggota kerajaan dan rakyat Arab Saudi memberikan sekian triliun untuk rakyat Aceh hibah. Hibahnya gak ada embel-embel. Yo ngasih dok, selesai. Enggak, ini balesnya pakai apa, Pak? Enggak. Kalau yang lain, ya izinnya dipermudah kalau kita buat apa pabrik otomotif. Oh ya, jujur saja. Nah, itu kan fakta yang nggak bisa terbantahkan. Sekarang rame-rame Suriah itu, pengungsi sana, pengungsi sini. Eropa menolak, ada yang apa bahkan sampai bentrokan fisik. Negara-negara Eropa, wah semua kewalahan, hanya menerima puluhan ribu, ratusan ribu pengungsi. Arab Saudi 2 juta pengungsi ditampung nggak bicara-bicara. 2 juta mas. Indonesia wis Rohingya datang cuma 10-100 aja sudah. Gimana nih? Oh, 100. Ini 2 juta pengungsi Suriah diterima, dibuatkan rumah, dibuatkan sekolah, ditanggung makan minumnya. Kan itu ya. Termasuk juga hari-hari terakhir ini Arab Saudi diserang terus oleh musuh-musuh Islam. Walaupun namanya negara Islam, Iran. Itu negara Syiah, bukan negara Islam. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu sudah bukan Islam. Diserang karena kejadian Mina ya. Kecelakaan, musibah. Nah, musibah. Arab Saudi dijatuhkan, Arab Saudi kemudian di apa dicaci maki, diprotes, dikritik. Masya Allah. Nah, tidak ada negara seperti Arab Saudi yang mampu melayani 3 juta jamaah haji. 3 juta jamaah haji. PSIS Semarang lawan Persis Solo, supporternya cuma 20 ribu. Tawuran mati 3, mati 4, biasa. Ngurus 20 ribu aja belum tentu bisa. Betul gak? Ngurus 20 ribu aja belum tentu bisa. Itu sudah pakai senjata, kok kan? Ini 3 juta orang diurus. Gak ada kok tentara polisi bawa senjata begini, gak ada. Pistol aja mungkin komandannya aja, Pak. KS2. Saya sudah menyaksikan sendiri, wong pernah haji kok. Kan itu. Kenapa? Aman. Aman, 3 juta orang. Ini sebenarnya kan isu ini sudah ada sejak dari tahun 80-an dulu ketika Khomeini itu masih bisa bernafas. Mau bilang masih hidup gak enak saya. Perhati kok. Masih bisa menghirup udara itu. Itu sudah ada ide untuk menginternasionalisasikan pengurusan haji. Jadi haji itu bukan cuma Arab Saudi aja yang ngurus, tapi semua negara Islam ngurus. Intinya apa? Biar mereka orang Syiah juga punya celah di sana. Tapi kemudian isu itu habis. Walaupun sempat terjadi apa namanya kerusuhan juga. Pada tahun 87 atau 86 itu kerusuhan sampai berapa ratus orang meninggal dunia. Sekarang ingin lagi isu itu dimunculkan agar pelaksanaan haji dan seterusnya itu bukan cuma Arab Saudi, tapi seluruh negara-negara Islam katanya. Padahal Syiah ingin masuk. Nah, Syiah ingin masuk. Caranya ya dibuat geger. Kayak kemarin misalkan kejadian di Mina. Ternyata musibah itu kan bukan di jalur utama keberangkatan Mina. Saya sekarang masih gambarkan Mina ini di benak saya ini. Jadi apa namanya penumpukan massa itu justru di tempat aman, zona aman. ada apa? Jelas ada desain di sana, sudah didesain. Ada otak orangnya di sana. Maka wajar kalau misalkan jamaah haji dari negeri Iran sampai sekian puluh, bahkan lebih dari 100 orang mati, ya wajar. Karena mereka terlibat langsung. Kemacetan ya itu, sampai kemudian terjadi penumpukan jamaah desak-desakan itu, bukan di jalur utama. Itu daerah aman, di tengah-tengah jalur, tengah-tengah apa, perkemahan itu. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sama sekali kok ada penumpukan massa di sana. Sampai sebanyak itu. La haula wala quwata illa billah. Ada isu katanya yang menyebabkan macet itu karena ada seorang pangeran dikawal sekian ratus tentara dan prajurit ingin melaksanakan jumrah. Mas, pangeran ngapain susah payah seperti itu? Yang namanya anggota kerajaan itu sudah ada hotelnya sendiri, transportasinya kereta khusus eksekutif. Mau lempar jumrah itu ada jalurnya sendiri. Ngapain desak-desakan? Kan itu. Ngapain desak-desakan sampai dikawal ratusan tentara katanya? Bohong. Kan itu kan berita dari Syiah untuk menjatuhkan Arab Saudi. Kan itu. Nanti setelah ada kejadian, pangeran dan prajurit tentaranya pergi. Lalu kesalahan ditimpakan kepada para petugas. Mas, anggota kerajaan itu jalurnya sudah eksekutif. Enggak usah dikawal aja aman kok. Lorong-lorongnya ber-AC, lempar jumroh santai. Lempar jumroh itu sampai 4 tingkat sekarang. Kalau dulu ada kecelakaan karena tabrakan wajar, sekarang dibuat satu arah. Kalau bukan karena jamaahnya yang memang ingin melawan arah, kan itu. Insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Itu sudah dibuat satu arah ini. 4 tingkat, Mas. Lempar jumroh itu. Petugas di bawah, kontak-kontakan yang di atas. Oh, lantai 1 penuh. Itu tinggal pembatas jalannya diputar gini, set. Masuk lantai 2. Lantai 2 penuh, seret. Itu nanti ada tangganya gitu muter. Lantai 3. Oh, lantai 1 sudah berkurang, buka lagi. Dan pengawasannya bukan cuma pakai keker begini. Helikopter. Yang namanya Mina, Arafah, kita wukuf di Arafah. Kita lempar jumroh di Mekah. Itu helikopter langsung begini tuh. Sehingga kalau bukan di skenario kecelakaan yang kemarin tadi oleh pihak-pihak Syiah, dalam hitung-hitungan security keamanan itu kecil sekali kemungkinannya. Ini penumpukan massa sedikit saja, penumpukan massa itu helikopter turun ini. Kalau tidak helikopter kontak yang di bagian darat itu, di sana ada titik ini, koordinat ini, terjadi penumpukan massa, dikirim polisi, tentara, ubar-ubar, kurangi. Oh, saya menyaksikan sendiri kok. Bisa dibayangkan nggak? Helikopter loh, Mas. Seliwur. Di atas jumroh itu, di atas lokasi jumroh itu juga ada helipadnya banyak. Saya juga menyaksikan. Jadi sedikit penumpukan massa itu sudah ketahuan. Pakai bahasa Arab loh ya. Bukan pakai bahasa Indonesia. Ono penumpukan yang ono. Bukan seperti itu. Pakai bahasa Arab. Ada penumpukan sana, dikirim. Dipisah. Itu luar biasa. Jadi tingkat keamanannya, security-nya. Nah, maka lihat keluarga korban sendiri saja. Banyak di antara mereka yang pasrah. Pasrah itu artinya nerimo. Ini adalah musibah. Bahkan mereka berprasangka baik. Ini adalah yang terbaik. Orang tua saya, saudara saya, kakak saya, adik saya meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan haji. Masih dalam keadaan berihram, saat bertalbiyah, keutamaan luar biasa pada hari kiamat nanti. Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan dulu di zaman sahabat ada, di zaman Rasulullah ada sahabat terjatuh dalam keadaan berihram. Nabi mengatakan kubur dalam kondisi yang seperti itu. Karena nanti pada hari kiamat dia akan datang mulabdiya. Yang lainnya datang dibangkitkan, dikumpulkan. Ini bangkit, dihidupkan kembali oleh Allah dengan mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika laka labbaik. Ini keutamaan. Pasrah. Yang lainnya malah keluar-keluar gini. Yang keluarganya saja sudah pasrah. Alhamdulillah. Husnul khatimah, insyaAllah. Itu Mas Husnul ya. Husnul khatimah, insyaAllah. Keluarganya ini kok ini malah. Kebaikan-kebaikan itu tidak bisa kita tutup mata. jujurlah saja. Selain Arab Saudi, yang punya kemampuan untuk menerima tamu sebanyak 3 juta orang itu siapa? Dari Indonesia saya sudah 200 ribu orang. Daerah Bantul 20 ribu aja sudah rapatnya berapa bulan itu. Nah, itu masih itu. Jadi kalau bicara tentang Arab Saudi lain waktu insyaallah. Kan itu. Lain waktu sudah jam 8 lebih. Iya kan? Janji kita sampai jam 8 sebenarnya. Sudah saya kasih bonus 5 menit. Kan itu. Artinya sekarang apapun berita yang panjenengan dapatkan, kalau itu negatif tentang Arab Saudi, pokoknya sekarang kita bisa menilai secara sederhana, seseorang itu betul faham tentang Islam ataukah tidak. Dia sesungguhnya cinta kepada Islam ataukah benci, itu bisa diukur dengan seberapa cintanya dia dengan kerajaan Arab Saudi. Ini bukan masalah, wah, gak nasionalis kamu. Loh, bukan, ini masalah agama. Masalah agama. Nah, saya cinta kepada Arab Saudi, saya mendoakan kerajaan Arab Saudi, bukan karena saya tidak ingin jadi warga negara Indonesia. Ini masalah agama kok. Masalah agama, keyakinan. Nah, maka siapa yang berbicara jelek tentang Arab Saudi, seperti itulah kadar keislamannya, jelek. Nah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.